Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in, jika, tattaqullah, kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al, maka Allah akan jadikan lakum bagi kalian furqana. Furqan banyak tafsiran para ulama yang dikuat oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tafsir Ishaq bin Rahawih rahimahullah. Furqan adalah al-fasil bain al-haqqi wal-batil. Ini lebih umum kata Ibnu rahimahullah ta'ala, pemisah pembeda antara al-haq dengan kebatilan. Furqan. Wa yukaffir ankum sayi'atikum, dan juga Allah akan hapuskan kepada kalian kejelekan-kejelekan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah juga akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah itu dzul fadlil azim, Zat yang memiliki karunia yang besar. Wa id, dan para ulama atau sebagian para ulama menyatakan ayat-ayat yang seperti ini yang diawali dengan id ada takdir udhkur, udhkur id yamkur bikal ladina kafaru, dan ingatlah tatkala yamkuru berbuat makar bika kepadamu alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir telah berbuat makar ketika berbuat makar kepadamu. Liyuthbituk. Liyuthbituk yakni liyahbisuk, untuk menahan kamu, menawan kamu, menahan kamu. Aw yaqtuluk, atau hendak membunuh kamu. Aw yukhrijuk, atau hendak mengeluarkan, mengusir kamu. Wa yamkurun, mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, maka Allah pun melakukan makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu adalah Zat yang sebaik-baik Zat, sebaik-baik pembalas makar orang yang berbuat makar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala dinamai dengan makir. Makir bukan nama Allah. Iya, karena nama Allah itu nama yang Asmaul Husna, yang penuh dengan, yang dalam puncak ketinggian kebaikan. Namun al-makar ini sifat Allah, sifat min babil muqabalah. Iya, sifat Allah, tapi dalam bab muqabalah, dalam bab membalas makar orang-orang yang melakukan makar. Yang ini menunjukkan izzatullah, menunjukkan kuwatullah wa qudratullah wa izzatullah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah. Allah maha kuasa untuk membalas makar orang berbuat makar. Bahkan Allah adalah Zat yang terbaik yang membalas makarnya al-makiri. Di sifat yang tidak bisa ditetapkan dengan mutlak, tapi sifat dalam bab muqabalah, membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, imtithalul abdi li taqwa rabbih perbuatan hamba, amalan seorang hamba dalam takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Rabbnya, itu adalah unwanus sa'adah. Ini unwan khabar dari imtithal. Imtithal mubtada, unwan khabarnya. Imtithal seorang hamba yang melakukan takwa kepada Allah, amalan dia takwa kepada Allah, itu adalah unwan tanda sa'adah, tanda kebahagiaan dia. Wa alamatul falah, tanda akan falah kesuksesan dia. Qala wa qad rattaballahu ala taqwa, dan Allah telah menyusun, mengurutkan, memberikan kepada takwa itu balasan berupa khairi dunia, perkara terbaik di dunia, wal akhirah, perkara terbaik di akhirat, syai'an katsira, ya, banyak sekali. Ya Allah Subhanahu wa taala mengurutkan yang menerangkan tentang faedah takwa. Nah, wa may yattaqilla ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqilla ja'allahu min amrihi yusra. Banyak sekali faedah takwa. Kalau mengurutkan, jadi menyebutkan faedah takwa itu banyak, baik terkait dengan kebaikan dunia ataupun akhirat. Qala fa dzakara huna, dan Allah menyebutkan dalam ayat ini, anna man ittaqallaha, bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, hasalalahu arba'atu asya, dia akan mendapatkan empat perkara. Di antara sekian keutamaan takwa, Allah sebutkan di sini empat perkara. Qala kul wahidin minha, yang satu saja dari empat perkara ini, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi empat yang Allah sebutkan ini, satu saja sudah lebih baik daripada dunia dan isinya yang ada padanya. Qala al-awwal, yang pertama adalah al-furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan furqan. Apa itu furqan? Qala, kata Syaikhul Islam Ibnu Sa'di rahimahullah, wa huwal ilmu wal huda, yaitu ilmu dan huda, petunjuk, hidayah. Alladhi yufarriqu bihi sahibahu, afwan, sahibuhu bainal huda wa dhalal, yang yufarriqu, bisa memisahkan, bisa membedakan, bihi ay bil furqan, bila ilmi, dengan furqan, dengan ilmu yang dia dapat, sahibuhu, ya pemilik furqan, pemilik ilmu ini akan bisa membedakan dengan furqan yang dimilikinya, bainal huda wa dhalal, antara petunjuk dengan kesesatan. Wal haqqi wal batil, dia bisa membedakan mana hak, mana batil. Wala haladi wal haram, dia akan bisa membedakan mana halal, mana haram. Wa ahli sa'adah min ahli syaqawah, dan dia bisa bedakan mana orang-orang yang ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berbahagia, dan mana orang-orang yang syaqawah, yang celaka. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullahu taala, annal ilma ilman, ilmu ada dua, ilmun muktasab, ilmu yang kita dapat dengan belajar, dan ilmu taufiq, ilham, yakni yang Allah berikan kepada seseorang yang sedang mengamalkan ilmunya, yang dibertauhid dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kepada dia tambahan ilmu. ya tambahan hidayah. Nah, walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Bukan ilmu laduni yang dipahami oleh orang sufi ya, bukan, tapi maksudnya adalah taufik, ilham. Di sini ketika dia bertakwa dan mengamalkan ilmunya, melakukan perintah-perintah menjauhi larangan, Allah berikan kepada dia furqan, ilmu, taufik, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dengannya dia bisa membedakan mana hak, mana dhalal, nah, mana halal, mana haram. Kemudian as-sani was-salis, faedah yang kedua dan ketiga. Jadi faedah takwa adalah takfirus sayyiat, dihapusannya kejelekan, wa maghfiratu dzunub, dan diampuninya dosa. Nah, di dalam tafsir ayat yang lain, Syaikh Manasaja rahimahullahu taala memanakan as-sayyiat adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Nah, dan dosa-dosa besar. Qala wa kullu wahidin minhuma, yang masing-masing dari keduanya, takfirus sayyiat dan maghfiratuz dzunub, itu masing-masingnya dakhirun fil akhar inda itlaq. Ya, masing-masingnya masuk ke yang lain ketika disebutkan dengan mutlak, maksudnya tidak bergandengan. Takfirus sayyiat wa maghfiratuz dzunub, itu kalau disebutkan masing-masing yang dari telak, maksudnya masing-masing, maka salah satunya masuk ke yang lain. Takfirus sayyiat mana juga maghfiratuz dzunub, maghfiratuz dzunub juga mananya adalah takfirus sayyiat, seperti Islam dan iman, seperti Islam dan iman. Ya, ketika bersatu digandingkan punya makna masing-masing, tapi ketika disebutkan satu-satu, ya yang lain masuk ke mana yang lainnya, seperti Islam dengan iman. Ya, kalau disebutkan dengan mutlak, dia maknanya sama. Wa inda istimada pun ketika disebutkan berbarangan seperti dalam ayat ini, digandengkan penyebutannya, maka yufassaru takfirus sayyiat bidunubis shagair wa maghfiratuz dzunub bitakfiril kabair. Yang disini disebutkan juga. Kalau disebutkan dengan berbarengan, maka maknanya takfirus sayyiat itu yakni dosa-dosa kecil. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum, yakni yukaffir ankum shagairikum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa maghfiratuz dzunub yakni bitakfiril kabair. Wa yaghfir lakum, yakni maksudnya wa yaghfir kabairakum, al-kabair lakum, ya dua-duanya diampuni, dosa besar dan dosa kecilnya. Qala ar-rabi', yang keempat adalah al-ajrul azim was-thawabul jazil, Allah akan memberikan kepada dia pahala yang besar, balasan yang banyak. Liman ittaqah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, wa atharu ridahu ala hawa nafsi, yang lebih mengutamakan keridhaan Allah dari hawa nafsunya. Wallahu dzul fadlil adzim. Adapun ayat berikutnya, kata beliau, udzkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma manallahu bika ari, apa yang telah Allah anugerahkan kepada engkau? Apa anugerah yang Allah inginkan dalam ayat ini? Idh yamkuru bika alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir berbuat makar kepadamu, hendak berbuat makar. Apa makar yang mereka lakukan? Kata si, makar yang dimaksud dalam ayat ini adalah hina tashawara al-musyrikun fi darin nadwah fi ma yasna'una bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrikin, mereka bermusyawarah di Darun Nadwah, bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini adalah malam ketika mau hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Malam ketika mau hijrahnya Rasul sallallahu ke Madinah. Mereka bermusyawarah, "Imma an yuthbituhu 'indahum bil habsi wa yuthiqu." Yang pertama, mereka punya ide, punya pendapat, punya usul untuk yuthbituhu 'indah, membiarkannya, menawannya ya di sisi mereka tetap Rasulullah SAW bil habas, ditawan oleh fiqh dan diikat. Ini yang pertama. Mana lius itu? Wa imata yang kedua, ide kedua, an yaqtuluh, membunuhnya. Wa yastarihu biza'anihi jamihi min syarih, sehingga mereka bisa istirahat. Menurut sangkaan mereka, dengan sangkaan mereka, mereka bisa istirahat dari kejelekannya Rasul, kata mereka. Apa yang ketiga? Ide yang ketiga adalah wa imma an yukhrijuhu, mengusirnya. Wa yajluhu min diyarihim, ya, mengeluarkannya, mengusirnya dari negeri mereka. Qala fa kullun abda min hadil ara ra'yan ra'ah. Masing-masing orang yang hadir ketika itu di Darun Nadwah menyampaikan ya pendapat-pendapat mereka masing-masing. Qala fattafaqa ra'yuhum ala ra'yi ala ra'yin ra'ahu syirriruhum Abu Jahal lanahullah. Tapi kemudian mereka sepakat, ittafaqa, sepakat ra'yuhum, pendapat mereka ketika itu sepakat dalam pendapat yang dilontarkan oleh syirrir, yaitu orang yang paling jahat di antara mereka, yaitu Abu Jahal lanahullah. Apa itu? Pendapat Abu Jahal lanahullah yang dipilih oleh mereka, wahwa, yaitu an yahudu min kulli qabilatin min qabail quraishin fatan. Jadi yahudu, masing-masing mengambil, setiap kabilah mengambil ya seorang pemuda dari kabilahnya. Semua kabilah-kabilah Quraisy memilih, mengutus satu orang pemuda turut serta dalam makar ini. Wa yu'tuhu sayfan sariman. Mereka memberi para pemuda yang diutus oleh masing-masing kabilah ini sayfan, pedang sariman yang terhunus. Wa yaqtuluhu jami'u qitlata rajulin wahid. Dan kemudian semua pemuda tadi yang diutus oleh masing-masing kabilah itu membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pembunuhan seorang. Kenapa? Liyatafarraqa damuhu fil qabail, agar darah yang tertumpah, darah Rasulullah SAW tertumpah yang mendak mereka bunuh itu terbagi di semua kabilah yang ada. Sehingga tidak mungkin Banu Hashim menuntut kisos. Sehingga fayarda Banu Hashim, sehingga Banu Hashim ridha sama dengan itu semua, bidiyati, hanya dengan menerima diyat saja, tidak akan ada dituntut kisos. Ini idenya Abu Jahal lanahullah. Kenapa? Fala yaqdiruna ala muqawamati jami Quraisy. Kenapa Banu Hashim akan ridha dengan diyat, tidak akan tuntut kisos? Karena la yaqdirun, Banu Hashim tidak akan mampu untuk muqawamah, untuk melawan semua Quraisy. Ini idenya Abu Jahal. Qala fatarassadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Maka mereka pun kemudian tarassadu, ini mengintai-intai, melakukan pengintaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut. Masing-masing kabilah sudah mengutus seorang pemuda. Qala yuqi'u bihi ila qadami firashi. Iya, pengintaian mereka itu tujuannya adalah liyuki umbihi, untuk mereka iya bertindak, iya mereka melakukan pembunuhan ketika Rasulullah sembangun dari tempat tidurnya. Qala faja'ul wahyu minas sama, maka turunlah wahyu dari langit, atau lebih tepatnya dari atas, karena sama juga mananya atas, dari atas. Wa kharaja 'alaihim Rasulullah keluar kepada mereka. Fadharra ala ru'usihim at-turaba. Wakharaja. Rasulullah melemparkan ke kepala mereka turab, tanah. Iya. Kemudian keluar. Wa'amallahu absarahum anhu. Dan Allah membutakan pandangan-pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah yang keluar. Hatta hingga idastabta'u, ketika mereka menganggap lambatnya Rasulullah SAW bangun. Istabta'u itu artinya menganggap lamban. Ya, kok tidak bangun-bangun dari tempat tidurnya, tidak keluar-keluar. Ketika mereka menganggap sudah lama, tidak keluar-keluar, lambat. Jauh matin, datang orang yang datang. Wa qala hayya waqumullah. Allah telah menghinakan kalian. Qad kharaja Muhammad. Muhammad telah keluar. Wa dharra ala rusikum turab. Dia telah menaburkan ke kepala kalian turab, tanah, debu. Fawafata kudun minuhum at-turaban raksi. Maka masing-masing mereka pun nafawa, ini mengusap ya turab, tanah, debu tadi dari kepala mereka. Qala wa mana Allahu rasulahu minhum. Allah membela ya rasulnya dari makarnya mereka. Ini yang dimaksud dengan wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka hendak berbuat makar, maka Allah pun melakukan makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah zat sebaik-baik zat yang membalas makarnya orang berbuat makar. Wa adina lahu fil hijrah ila al-Madinah. Allah mengizinkan Rasulnya untuk hijrah ke Madinah. Fahajar ilaiha. Rasul pun hijrah ke Madinah. Wa yadahu Allah bi ashabil muhajirin wal ansar. Dan Allah kemudian menguatkan Rasul dengan para sahabat yang di kalangan muhajirin wal ansar. Walam yazal amruhu ya'lu. Dan terus menerus urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terus tinggi. Hatta dakhala Makkah unwatan, hingga beliau masuk ke Mekah dalam keadaan unwatan, yakni melakukannya dengan peperangan. Akhirnya para ulama disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad khilaf para ulama tentang masalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah di Fathu Mekah sulhan dengan damai atau onwatan dengan peperangan angkat senjata. Dan yang rajih ini onwatan, hingga beliau masuk ke Mekah dengan onwatan, dengan mengangkat senjata ia menaklukkan mereka, dan tidak diizinkan kecuali untuk Rasulullah SAW ketika itu. Wa qahara ahlaha. Rasulullah menundukkan ahlu Mekah ketika itu. Fa'adhanu lahu. Mereka pun semua tunduk kepada Rasulullah SAW. Wasaru tahta hukmi, sehingga mereka semua di bawah hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'dan kharaja mustahfiyan minhum, setelah sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar dalam keadaan mustahfiyan, sembunyi-sembunyi dari mereka, khaifan an nafsi, ya, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, tapi kemudian kembali ke Mekah dengan mengangkat senjata, mengalahkan mereka semua, menghinakan mereka, dan mereka tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mana wayang kuruna wayang kurullah wallahu hirmakirin. Fasubhanallah, fasubhana maha suci zat al-latif yang maha lembut bi'abdihi kepada hambanya. Alladhi la yagharibuhum gharib, zat yang tidak akan ada satupun bisa mengalahkannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Misal khutabakalaikum.